Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله باب إثم المار بين يدي المصلي bab yang menerangkan tentang dosa orang yang lewat di hadapan orang yang salat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Abi an-Nadhr maula Umar ibn Ubaidillah an Busr bin Sa'id أن يزيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم dari Busr bin Sa'id bahwasanya Zaid bin Khalid mengutus Busr bin Sa'id kepada Abu Juhaim yas'aluhu untuk bertanya kepadanya ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم apa yang didengar oleh Abu Juhaim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mari baina yadayil musalli tentang orang yang lewat di hadapan orang yang salat. Faqala Abu Juhaim, berkata Abu Juhaim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, law ya'lamul marru baina yadayil musalli maza alaihi lakan an yaqifa arba'in khairan lahu min ayamura baina yadayhi. Qala Abu an-Nadhr, la adri aqala arba'ina yawman aw shahran aw sanatan. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang salat itu tahu apa yang akan menimpa kepadanya dari dosanya, lakan ayyakifa arba'in, niscaya dia akan berdiri selama 40. Lebih dan itu lebih baik baginya, berdiri 40 tadi lebih baik baginya daripada dia lewat di hadapan orang yang sholat. Berkata Abu Nadhr, saya tidak tahu apakah 40 itu 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun. Dimubhamkan. Sehingga dengan mubham seperti itu, betapa besar maknanya, betapa besar dosa orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Barakallahu fikum. Kalimat lewat di hadapan orang yang sholat, ai amamahu bil qurbi minhu, lewat di hadapannya, dekat darinya. Nah, bukan jauh dari orang yang sholat tersebut. Walaupun terjadi perselisihan batasannya dekat itu sebagaimana seberapa. Ada yang mengatakan seukuran 6x6 sujudnya, ada yang mengatakan sekadar 3 hasta. Nah, ada yang mengatakan lewat di hadapannya sejarak lemparan batu. Nah, atau lemparan panah dengan batu. Terjadi khilaf barakallahu fikum. Al-muhim dia dekat, lewat, dekat dari orang yang sholat itu. Kemudian kalimat arba'in. Kalimat arba'in. Wa ubhimal ma'dud tabkhiman lil amri wa ta'ziman. Dimubhamkan bilangannya 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Kata Al-Kirmani, tabkhiman lil amr wa ta'ziman. Sebagai bentuk tabkhim, supaya dianggap besar terhadap perkara tersebut. Kalau seandainya 40 tahun, betapa lama. Lebih baik berdiri 40 tahun. Dan menunjukkan tentang besarnya dosa lewat di hadapan orang yang sholat. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan seperti itu diibhamkan. Ada yang mengatakan bahwasanya memang jumlahnya 40 tahun, 40 bulan ditentukan. Tapi rawinya yang lupa, ragu. 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Di sana Imam At-Tahawi menjembatani bahwasanya 40 sini 4,400. Nah, tetapi bil mi'ah. Wallahu a'lam. Nah, al-muhim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nam tidak atau mengibhamkan 40 ini dalam rangka seperti tadi kata Al-Kirmani supaya dianggap besarnya dosa orang yang lewat di hadapan orang yang sholat sehingga enam orang tidak berani lewat, tidak berani dan tidak mudah menganggap mudah lewat di hadapan orang yang sholat. Enam. Ini kalau lewat barakallahu fikum berbeda dengan diam. Tidak lewat. Enam. Walaupun orang yang diam di hadapan orang yang sholat, enam, tidak boleh dia mengganggu. Kalau mengganggu barakallahu fikum, ada ulama yang mengatakan ya akan berdosa sama seperti lewat barakallahu fikum. Seorang yang sholat sedang bermunajat kepada Allah, enam, barakallahu fikum, dan sholat adalah memang perkara yang berat. Nam tidak sepantasnya seseorang nam mengganggu, merusak, nam membuat tashwish kepada orang yang sedang sholat. Kemudian barakallahu fikum ada beberapa faedah, insyaallah kita lanjut maghrib. Sudah di sini. Nakfi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.